Asli kelahiran kota dingin Malang, Ratu Bahagia, sing duwe bokong semok sa Indonesia bro. Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, juga ada Lamsuting, Devi Aldiva Yupalapa. Satu kali kehilangan, tak cukup satu kali. Jangan dua kali bersalah yang sama. Luar biasa sekali. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.